الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما زال حديثنا في باب ذم الأهواء والبدع. Kita masih membahas tentang celaan yang diberikan oleh para ulama terhadap perbuatan bid'ah dan perbuatan yang mengacu kepada hawa nafsu, maksudnya adalah bid'ah, dan berikut para pengikutnya. Qala Hassan Ibnu Atiyah, kita akan membaca keterangan dari seorang ulama tabi'in, Hassan bin Atiyah rahimahullah. Ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa nazza'allahu min dinihim min as-sunnati mithlaha thumma la yu'iduha 'alayhim ila yaumil qiyamah. Hassan bin Atiyah, ulama tabi'in, yang beliau sudah merasakan salah satu di antara dampak buruk dan efek samping dari perbuatan bid'ah, meskipun di zaman tabi'in yang masih dekat dengan zamannya para sahabat dan masih dekat dengan zaman nubuwah. Ma min qaumin yuhdithuna fi dinihim bid'atan, jika ada sekelompok kaum yang mereka membuat satu perbuatan bid'ah, illa naza'allahu min dinihim minas sunnati mithlaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu sunnah yang semisal. Yang semisal berarti penggantinya dari perbuatan bid'ah ini. Min dinihim, dari agama mereka. Thumma la yu'iduha 'alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan sunnah itu kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Dan suasana seperti ini realita yang bisa kita jumpai di lingkungan kita. Ada orang yang membiasakan diri dengan peringatan-peringatan yang tidak ada dasarnya, maka yang sunnah ditinggalkan. Dia mitoni atau tingkepan, akikohnya wis kentean duit, ya, kehabisan dana, akhirnya tidak akikoh. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Jadi mereka tidak akikoh, tapi untuk mitoni atau kegiatan sebelum kelahiran itu subhanallah bisa lebih meriah dibandingkan acara akikohnya. Akhirnya karena dananya sudah habis, mereka tidak melakukan akikoh. Ada juga di antara mereka yang selapanan, ya, tapi yang dibagikan besek berisi ayam. Kita bisa pastikan ini bukan akikoh, karena tidak ada akikoh pakai ayam. Akikoh itu minimal apa? Kambing. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan apakah boleh menggunakan sapi atau unta, 1/7 sapi atau 1/7 unta, ulama khilaf. Sehingga tidak ada istilah akikah dengan menggunakan ayam. Ada juga yang bagi-bagi syukuran kelahiran dengan menggunakan roti, dan itu bukan akikah, karena tidak ada akikah selain minimal hewan kambing. Karena itu mereka melakukan satu perbuatan bid'ah, dananya sama, tapi yang dia lakukan tidak sesuai dengan ajaran yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat yang sama mereka meninggalkan ajaran yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu akikah. Kita juga bisa jumpai ada orang yang membiasakan diri dengan membaca surat tertentu di malam Jumat, akhirnya Al-Kahfi ditinggalkan. Padahal yang lebih sesuai sunnah dan dalilnya sahih adalah Al-Kahfi. Betul, sama-sama ada dalilnya, namun yang satu dhaif sebagaimana penegasan yang diberikan oleh para ahli hadis, yaitu surat Yasin, dan yang satu sahih, bahkan ada nilai keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang membiasakannya setiap hari Jumat maupun malam Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Ketika orang rajin yasinan, maka dia meninggalkan kahfian, ya. Dia meninggalkan surat Al-Kahfi. Dan seterusnya. Banyak sekali orang yang melakukan satu perbuatan bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut sunnah yang semisal. sunnah yang semisal dari orang ini. Kemudian kita akan melihat cerita yang pernah disampaikan oleh Abu Mus'ab rahimahullah, muridnya Imam Malik, yang cerita ini menunjukkan bagaimana pengalaman belajarnya Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi dengan Imam Malik tua mana? Lebih tua Imam Malik. Imam Malik tabi' tabi'in, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi sezaman dengan Imam Ahmad bukan termasuk tabi' tabi'in. Abdurrahman bin Mahdi gurunya Imam Bukhari. Dan Abdurrahman bin Mahdi pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas. Abu Mus'ab bercerita pengalaman yang pernah dialami oleh Abdurrahman bin Mahdi, yang kala itu Abdurrahman bin Mahdi baru saja mengawali perjalanan belajarnya. Qadima alaina Ibnu Mahdi, ya'ni al-Madinata. Suatu ketika Abdurrahman bin Mahdi tiba di kota Madinah. Fasalla, kemudian beliau ikut salat jamaah. Wa wada'a rida'ahu baina yaday saf. Dan beliau meletakkan ridaknya di depan saf. Beliau meletakkan kain di depan saf. Kalau bahasa kita, beliau masang sajadah. Beliau masang sajadah di depan saf. Falamma sallamal imamu, ketika imam salam, ramakahun nas bi absarihim wa ramaku malikan. Akhirnya semua mata tertuju kepadanya. Semua orang lihat kepada Imam Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian setelah itu mereka melihat Imam Malik. Kenapa mereka melihat Imam Malik? Mereka mau melihat bagaimana responnya Imam Malik. Wa kana qad shalla khalfal imami, dan ketika itu Imam Malik juga baru selesai salat bersama imam. Falamma sallama, setelah Imam Malik salam, qala, beliau langsung mengatakan, min hahuna manil haris. Al-Haris di sini maksudnya adalah penjaga. Siapa penjaga di sini? Faja'ahu nafsan. Kemudian datang dua orang. Faqala, lalu Imam Malik mengatakan. Imam Malik waktu itu jadi imam atau jadi makmum? Beliau makmum. Kenapa makmum? Karena Imam Malik rakyat. Beliau bukan pejabat. Sementara yang jadi imam adalah pejabat. Karena tradisi di masa silam, imam masjid, imam ratib adalah PNS, pejabat. Sementara Imam Malik bukan termasuk pejabat yang ditugasi untuk jadi imam. Meskipun beliau imam Darul Hijrah, ulama besar negeri Hijrah, yaitu negeri Madinah. Faja'ahu nafsan, kemudian datang dua orang. Faqala, lalu beliau mengatakan, khudha sahiba hadha thawb, tangkap pemilik sajadah ini. Fahbasahu, dan tahan dia. Fahubisa, akhirnya Abdurrahman bin Mahdi ditahan. Tidak boleh pulang, tidak boleh meninggalkan masjid, beliau ditahan. Ini sekelas Abdurrahman bin Mahdi di awal pengalaman beliau belajar ketika di Madinah. Faqila lahu innahu Ibnu Mahdi. Akhirnya ada orang yang mengatakan nama beliau ini Abdurrahman bin Mahdi. Fawajjaha ilaihi, kemudian Ibnu Mahdi dibawa ke hadapan Imam Malik. Wa qala lahu, lalu Imam Malik memberikan nasihat. Ama khiftallaha wattaqaitahu, kenapa kamu tidak takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya? An wada'ta thawbaka baina yadayka fi shaffi, kamu telah melakukan kesalahan, yaitu masang sajadah di depanmu ketika kamu mau sholat. Washaghaltal musallina bin nadhar ilaihi, dan kamu membuat banyak orang mereka mengalihkan pandangannya kepadamu. Gara-gara kamu sampai semua enggak konsen, malah melihat kamu. Wahdatsa fi masjidina syai'an, dan kamu telah melakukan satu perbuatan yang baru di masjid ini. Ma kunna na'rifuhu, yang belum pernah kami kenal. Bagian ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ketika masang sajadah waktu beliau mau sholat, ini tradisi yang tidak pernah dikenal di Masjid Nabawi ketika itu. Sehingga enggak ada orang yang ketika sholat waktu itu dengan menggunakan sajadah. Makanya ketika ada satu yang paling aneh, dilihat semua jamaah. Semua pandangan langsung menatap orang ini. Dan itu dinilai oleh Imam Malik sebagai perbuatan ihdats, perbuatan yang baru dalam masalah agama. Artinya dia bisa teranggap sebagai perbuatan bid'ah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi masjidina hadasan." Siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah di masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Berarti Imam Malik memahami kesalahan Abdurrahman bin Mahdi itu sudah pada tingkatan perbuatan ihdats, membuat sesuatu yang baru dalam masalah agama. Karena ketika itu enggak ada satupun orang yang melakukannya di Masjid Nabawi. Baru pertama kali yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Fabaka Ibnu Mahdi, akhirnya Ibnu Mahdi menangis. Wa'ala ala nafsihi alla yaf'ala dhalika abadan fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ghairi. Dan beliau bersumpah, ala ya'lu atau ala yu'lu, artinya yahlif, bersumpah. Wa'ala ala nafsihi, dan beliau bersumpah, alla yaf'ala dhalika abada, beliau tidak akan melakukannya, beliau tidak akan mengulanginya lagi selamanya, baik di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di masjid-masjid yang lainnya. Nah, apa hukum menggunakan sajadah? Apa hukum menggunakan sajadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki sajadah. Sajadah kecil yang beliau pernah gunakan untuk salat. Sehingga menggunakan sajadah diperbolehkan. Apa yang bermasalah dari Abdurrahman bin Mahdi? Beliau menggunakan rida. Rida itu pakaian atasan yang dipakai oleh orang yang sedang ihram. Orang yang ihram itu ada rida, ada izar. Bawahan namanya izar, atasan namanya rida. Abdurrahman bin Mahdi meletakkan ridanya di depan. Dan enggak ada praktik seperti ini di masa itu, di masa Imam Malik, yang dilakukan di Masjid Nabawi. Makanya beliau anggap ini sesuatu yang baru. Artinya praktek sekecil seperti ini saja dikoreksi oleh Imam Malik. Yang mungkin bagi kita itu dianggap sesuatu yang remeh. Masa kayak gini dinilai sebagai satu perbuatan yang terlarang. Sampai Ibnu Mahdi dinasihati oleh Imam Malik dan beliau nangis. Dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh sunnah di zaman itu. Sehingga siapa yang melakukan satu hal yang berbeda dengan yang lain dimarahi oleh Imam Malik. Karena semuanya ditata oleh Imam Malik sesuai sunnah. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kita coba lihat keterangan dalam kitab Al-I'tisam, keterangan Asy-Syatibi. Wa hadza ghayatun fit tawaqqi wat tahaffudzi fi tarki ihdatsi ma lam yakun khaufan min tilkal la'nati. Dan ini menunjukkan puncak upaya untuk at-tawaqqi, menjauhkan wat tahaffudz dan melindungi Masjid Nabawi, sehingga beliau tinggalkan semua bentuk ihdats, sesuatu yang baru, malam yakun, yang tidak pernah ada sebelumnya. Khaufan min tilkal la'nah, karena beliau khawatir akan ada laknat yang menimpanya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi masjidina hadza hadatsan fa alaihi la'natullah." Siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah di masjid ini, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat semua malaikat, dan laknat semua manusia. Sampai yang kira-kira nyerempet ke sana oleh Imam Malik dicegah dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Fama dhannuka bima siwa wad'is tsaub? Apa yang bisa Anda bayangkan ketika pelanggarannya lebih dari sebatas meletakkan kain di depan ketika sholat? Ya. Karena ini nganeh-nganeh sendiri. Tayyib, ini menunjukkan bagaimana semangatnya para ulama untuk dan kehati-hatian mereka untuk menghindari setiap perbuatan yang baru dalam masalah agama. Makanya tampil beda dalam masalah agama itu bukan sesuatu yang terpuji, tapi sesuatu yang tercela. Sunnah kaum muslimin, yang itu bagian dari ajaran Nabi SAW, kita lakukan itulah yang paling bagus. Jangan kemudian membuat sesuatu yang tampil beda sementara di sana tidak didukung dengan dalil. Kemudian kita akan membaca pernyataan ulama berikutnya, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sahibul bid'ati ma yazdadu min Allah ijtihadan wa siyaman wa salatan illa izdada min Allah bu'da. Sahibul bid'ah, orang yang punya kebiasaan bid'ah, semakin sungguh-sungguh dan semakin banyak mereka berpuasa dan mereka salat, semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, ulama tabi'in juga, dan nanti baru dikomentari oleh Asy-Syatibi. Qala Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub As-Sakhtiyani pernah mengatakan rahimahullah, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada min Allah bu'da. Setiap pelaku bid'ah semakin sungguh-sungguh dalam beribadah, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhan al-bid'ah ketika beribadah itu kesungguhan untuk melakukan kreasi dalam beribadah. Padahal kreasi dalam beribadah itu maksiat. Berarti bukan semakin mendekatkan kepada Allah, tapi semakin menjauhkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bisa sambil nangis-nangis, mereka bisa sambil khusyuk dalam kondisi mereka melakukan satu perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinan itu bisa mengantarkannya menuju surga, yang itu termasuk di antara perbuatan maksiat karena mereka berdusta atas nama syariat. Enggak ada bukti kalau ini bisa mengantarkan orang ini menuju surga. Coba kita lihat keterangan dari Asy-Syatibi. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, wa yusahhihu hadha an-naqla ma ashara ilayhi al-hadith as-sahih fi qawlihi alayhi as-salatu was-salam fil khawarij. Fi qawlihi alayhi as-salatu was-salam fil khawarij. Dan penukilan ini didukung dengan pernyataan yang diisyaratkan dalam hadis sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Lebih tepatnya adalah Zulhuwaisirah. Zulhuwaisirah, gembong Khawarij atau calon Khawarij yang sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Zulhuwaisirah, yakhruju min di hadza qaum, yakhruju min di hadza qaumun tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim ila an qala yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Fabayyana awalan ijtihadahum thumma bayyana akhiran bu'dahum min Allah ta'ala. Pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian Ayyub As-Sikhtiyani, didukung oleh kesimpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang Khawarij. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min di hadza, akan keluar dari keturunan orang ini, yaitu siapa? Dzul Huwaisirah. Dzul Huwaisirah yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Makanya gaya perjuangan Khawarij itu ke arah ranah politik. Yang jadi sasaran adalah pemimpin. Sempurna apapun pemimpin yang ada di tengah manusia, bagi Khawarij pasti cacat. Jangankan manusia biasa, sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka vonis tidak adil. Makanya kalau Khawarij bercita-cita ingin menegakkan khilafah, nanti ada imam a'zam, imam yang paling besar, mustahil itu bisa terjadi. Jangankan mereka dikasih pemimpin sekelas manusia seperti ini, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mereka protes. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad. Kamu harus adil wahai Muhammad." Waihak, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, faman ladzi ya'til illam a'til." Kamu ini bagaimana? Celaka kamu. Komentarmu itu dijaga. Awas, hati-hati mulutmu, ini bahasa kasar kita ya. Siapa lagi yang bisa adil? Kalau sekelas saya tidak bisa adil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memuji diri beliau itu tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada manusia, apa yang saya lakukan ini dibimbing wahyu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa lagi yang bisa adil kalau saya tidak bisa adil? Bukan karena sombong. Oh, sombong sekali kamu. Bukan. Ya, karena perbuatan beliau dibimbing wahyu. Dan kalian harus yakin apa yang saya lakukan ini dibimbing wahyu. Makanya mustahil kalau kemudian ISIS itu akan bisa berhasil menegakkan sebuah khilafah. Kemudian punya pemimpin yang menyatukan mereka semua. Mustahil. Enggak bakalan mungkin. Kalaupun mereka punya, hanya bertahan sekian bulan, setelah itu dilengsarkan. Abu Bakar al-Baghdadi berapa hari dia bertahan? Sekian bulan dilengsarkan. Ganti lagi sekian bulan dilengsarkan. Ganti lagi sekian bulan dilengsarkan. Karena tidak ada istilah maksum. Manusia tidak maksum. Sementara bagi mereka pemimpin enggak boleh salah. Salah sedikit dilengsarkan, ganti yang lain. Ya salah lagi. Dilengsarkan, ganti yang lain pasti salah lagi. Jangankan manusia biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dikritik. Makanya mustahil kalau orang yang punya prinsip seperti ini, bahasanya seorang pemimpin itu harus sempurna ya, dan tidak boleh melakukan kesalahan. Mustahil dia punya pemimpin. Pasti dia tidak akan pernah punya pemimpin. Makanya sebagaimana ketika kita berbuat salah, kita ingin ditoleransi. Ya mohon maaf kalau saya salah dan kalau bisa saya dimaafkan ya. Kita menyampaikan iktidar, mohon maaf. Seperti itu pula ketika pemimpin salah, dia juga minta ditoleransi. Dan siapapun yang jadi pemimpin, pasti mereka akan giliran salah. Karena tidak ada manusia yang maksum. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun bagi Khawarij tetap dinilai sebagai pemimpin yang tidak sempurna, ada celah salahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij ini cirinya qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Mereka itu sekelompok kaum, kalian nganggap sholat kalian itu akan kalian anggap remeh dibandingkan sholat mereka. Saking hebatnya sholat mereka dibandingkan sholat kalian. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi kalau kita menyebut orang yang rajin puasa adalah yang puasa Dawud, Khawarij bisa lebih aktif dibandingkan Dawud. Mungkin mereka bisa puasa setiap hari ya. Bukan lagi Dawud ya. Tapi dua hari puasa, dua hari tidak puasa, kan tidak Dawud ya. Kalau Dawud sehari puasa, sehari tidak. Yang merukuna minad-din, lalu Nabi SAW mengatakan, mereka keluar dari agama, kama yamruku sahmu minar ramya. Sebagaimana anak panah itu nembus sasaran. Artinya apa? Saking kencangnya. Sehingga ketika kena sasaran, kena kijang atau kena apa itu, dia enggak nancep, tapi nancep plus nembus. Enggak kemudian nancep terus sudah berhenti di situ, tidak nembus. Digambarkan oleh Nabi SAW, Khawarij itu karena saking seriusnya dalam masalah agama, sampai tembus dari agama. Karena gulu dalam masalah agama. Dan gulunya Khawarij itu tidak boleh ada yang salah. Makanya sekali melakukan kesalahan, kalau sampai pada tingkatan dosa besar, dikafirkan. Kafirkan, kafirkan, kafirkan. Akhirnya banyak yang dibunuh, banyak yang dibantai. Yamurkuna minad-din kama yamurku sahmu minar ramiya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah saking kencangnya sampai tembus. Dan itu gayanya ISIS. Mereka beralasan urusan kami adalah orang-orang mukmin yang murtad ini. Nah, makanya mereka korbannya selalu kaum muslimin yang dibantai. Sehingga kehadiran mereka itu sangat menguntungkan orang kafir. Fabayyana, kemudian kata Asy-Syatibi, Nabi SAW menjelaskan, pertama di awal beliau menjelaskan kesungguhan mereka dalam beribadah, thumma bayyana akhiran, lalu berikutnya beliau menjelaskan jauhnya mereka dari Allah, yaitu keluar dari agama. Namun hadis ini bukan dalil kalau Khawarij kafir. Namun hadis ini dalil kalau Khawarij jauh dari agama. Meskipun mereka sungguh-sungguh dalam agama. Pakaiannya seperti itu, ibadahnya seperti itu, galaknya seperti itu, disiplinnya seperti itu, tapi ganasnya seperti itu. Dan posisi ganasnya seperti itu merugikan kaum muslimin. Makanya mereka disebut oleh Nabi SAW semakin jauh dari agama. Dan kita, dan ini hadis ini jadikan dalil oleh Asy-Syatibi, benar apa yang dinyatakan oleh Hasan Al-Basri. Semakin bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah yang dilakukan oleh al-bid'ah, maka semakin membuat mereka jauh dari syariah. Wa huwa bayyinun aidan min jihati annahu la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Dan hadis ini juga jelas menunjukkan bahasanya ahli bid'ah itu tidak diterima amalnya, baik amal wajib maupun amal sunnah. Sarfun wala adlun, sarfun itu amal wajib, adlun amal sunnah, menurut sebagian tafsir. Fakullu amalin ya'maluhu 'alal bid'ati fakama law lam ya'malhu. Setiap amal yang dilakukan dengan cara bid'ah maka seperti tidak beramal. Wa yazidu 'ala tarikil 'amali bil 'inad alladhi tadammanahu ibtida'uhu. Sehingga ketika semakin banyak dia tinggalkan amal bil 'inad dengan melawannya, yaitu dengan amal yang dia mengandung perbuatan bid'ah. Ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, berarti dia dianggap melakukan lawannya, tidak beramal, semakin jauh. Berarti semakin banyak perbuatan bid'ah, semakin jauh. Alladzi tadammanahu ibtida'uhu wal fasadu dakhilu 'ala an-nasi bihi fi asli syari'ati wa fi furu'il a'mal wal i'tiqadat. Yang di situ mengandung perbuatan bid'ah dan kerusakan yang masuk di tengah masyarakat, fi asli syariah, karena menyimpang dari prinsip syariat dan dalam furu' amal dan i'tiqadat dalam cabang-cabang amal dan keyakinan. Meskipun demikian, wa huwa yadhunnu ma'a dzalik, dia menyangka anna bid'atahu tuqarribuhu minallah, bid'ahnya bisa mengantarkan dia semakin dekat dengan Allah, wa tuwassiluhu ilal jannah, dan mengantarkannya menuju surga. Maka karena keyakinan ini mereka susah untuk diingatkan. Mereka susah untuk diingatkan. Dan alhamdulillah hadirin, kita fitrahnya dijaga oleh Allah sehingga apa yang ada dalam perasaan kita sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang, maksud saya begini. Ada sebagian orang tuh alergi banget dengan istilah bid'ah. Sampai kata dia mendengar ada kata bid'ah atau istilah bid'ah, sudah dia sudah mulai marah dulu. Mendengar bid'ah itu marah. Maksudnya ketika ada seorang dai atau pengajian yang kemudian menyinggung bid'ah, dia enggak terima. Padahal bid'ah itu terpuji atau tercela? Hukum asalnya tercela. Terlepas dari adanya sebagian ulama yang membagi bid'ah, ada yang bid'ah dolalah, ada yang bid'ah hasanah, hukum asal bid'ah itu tercela. Ya. Sama seperti istilah riba, misalnya. Ada orang ketika mendengar kalau sudah nyebut istilah riba itu sudah mulai gatel dia, nggak kuat, panasan. Terlepas dari riba itu dibagi dua, ada riba haram dan riba mubah. Tapi hukum asal riba haram. Sehingga kalau kita mendengar istilah riba, maka yang terbayang pertama kali adalah sesuatu yang tercela. Itu sesuatu yang tercela. Bid'ah juga seperti itu. Ya, seharusnya ketika kita mendengar istilah bid'ah, yang terbayang pertama adalah itu tercela. Sehingga jangan sampai ketika muncul atau kita mendengar istilah riba terus malah alergi atau gatelan marah, akhirnya enggak suka dengan yang menyampaikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengatakan, "Iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati dengan sesuatu yang baru dalam masalah agama, karena setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Nah, alhamdulillah ada sebagian kaum muslimin yang ketika mendengarkan seperti ini dia nyaman saja. Dia enggak merasa gusar, enggak merasa enggak merasa bahasanya kita harus membelanya. Sebaliknya, ada yang ketika mendengarkannya dia enggak tenang. Dia bingung, dia mungkin menganggap wah ini kajiannya terlalu keras dan seterusnya. Berarti fitrahnya ada yang perlu diperbaiki. Karena pada prinsipnya fitrah mukmin itu tidak menyukai syirik yang itu merupakan lawan tauhid, dan bid'ah yang itu merupakan lawan sunnah. Itu fitrahnya. Kok ada orang yang ketika diajari sunnah malah enggak suka, mendengar bid'ah dicela malah enggak suka, malah dibalik ya. Kalau pengajian yang membela bid'ah dia malah suka. Wah, ini ilmiah. Karena sesuatu yang tercela dijadikan sebagai sesuatu yang indah misalnya. Ini fitrahnya terbalik. Kemudian kesimpulan dari Asy-Syatibi, wa qad thabata an-naqlu as-sahihu as-sarihu bi annahu la yuqarribu ila Allah illa al-'amalu bima syara'a wa 'ala al-wajhi alladhi syara'a wa anna al-bid'a tuhbitu al-a'mal. Dan terdapat nukilan yang sahih yang jelas bahasanya tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali amal yang disyariatkan oleh Allah sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dan bahasanya bid'ah itu bisa menghapus amal. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita masuk di bab baru. Isaknya jam berapa? 10 menit lagi. 7 menit lagi. Nah. Kita baca bab baru ya. Bab at-tahdhiru min mujalasati ahli al-ahwa wal bid'ah wa mukhalatatihim wal mashyi ma'ahum wal mashyi ma'ahum. Bab peringatan agar tidak mengikuti majlisnya ahli bid'ah, tidak berkumpul bersama mereka, bahkan tidak berjalan bareng mereka. Dan peringatan ini disampaikan oleh para ulama dalam rangka mengamankan kondisi batin kita agar kita tidak terpengaruh dengan syubhatnya. Ada satu pernyataan yang sangat terkenal. Asyubhatul qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati itu lemah. Makanya jangan suka nekat ya. Saya tak uji iman. Nah, maksudnya gimana? Saya mau mendengar ceramahnya orang liberal. Coba ngefek enggak? Terpengaruh atau tidak? Ya, kamu jangan pede kayak gitu ya. Belum tentu kamu kuat ketika mendengarnya. Makanya sekelas para ulama di masa silam, mereka waspada ketika mendengar komentar ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang yang mereka farraqu dinahum, memecah-mecah agama mereka. Apa yang dimaksud memecah-mecah agamanya? Membuat aliran-aliran yang baru dalam masalah agama. Yang satu pakai sekte A, sekte B, sekte C, dan seterusnya. Yang semua itu keluar dari pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengikuti paham Khawarij, ada yang mengikuti paham Mu'tazilah, ada yang mengikuti paham Jahmiyah, ada yang mengikuti paham yang lainnya, Maturidiyah. Dan tidak jauh termasuk Asy'ariyah. Karena ciri Ahlussunnah itu tidak akan menisbahkan nama kecuali kepada sunnah. Makanya tidak ada istilah ahlu sunnah dikembalikan kepada nama tokoh, itu enggak ada. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu syi'an, dan mereka terbagi menjadi beberapa syiah. Syiah artinya kelompok. Jamaknya syiah. Terbagi menjadi banyak kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, yang semuanya di luar dari ahlu sunnah. Dan itulah pembenar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah." Umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Kata Allah, "Lasta minhum fi syai'." Kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun. Artinya ayat ini memberikan jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau tidak ketemu 73 golongan itu selain ahlu sunnah, beliau tidak ikut campur dengan mereka. Maka mereka mengklaim kami bagian dari umatnya Nabi Muhammad, bagian dari pelestari ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputihkan namanya oleh Allah, engkau sedikit pun bukan bagian dari mereka. Ya. Berarti ayat ini menunjukkan realita kalau umat Islam itu pasti pecah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibebaskan oleh Allah, kamu tidak ikut campur dengan perpecahan itu. Maka mereka yang mengklaim kami pengikut beliau, yang melestarikan ajaran beliau, tapi ternyata akidahnya, praktek amalnya, usul syariatnya, prinsip-prinsip agamanya tidak sejalan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian seperti orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agamanya dan mereka terbagi menjadi banyak kelompok. Dan itu gayanya orang musyrik. Makanya orang musyrik itu berapa jumlah alirannya? Sebanyak kreasi agamanya. Sehingga satu agama pecah berkeping-keping jadi banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kaum muslimin jangan ikuti seperti ini. Kita bisa lihat realitas saja ya. Misalnya satu Katolik saja. Satu Katolik saja. Ada apa? Ada Advent, ada aliran apa lagi? Hah? Ya, Yerua. Nah, ini ada yang sudah berpengalaman. Maksudnya berpengalaman membaca ya. Dengan aneka aliran. Bisa enggak? Coba kita tukeran jamaah gitu, bisa? Hari ini jamaah saya main ke gereja kamu, nanti gantian jamaah kamu main ke gereja saya, bisa kayak gitu? Mereka sendiri-sendiri, makanya dikasih nama di depan. Karena itu kalau mereka mengklaim, wah kaum muslimin pecah belah, wah kalian lebih berkeping-keping kan gitu. Lebih berkeping-keping, lebih lembut dibandingkan umat Islam. Itu pembedanya apa? Pendetanya, majelis pendetanya ya, ajaran pendetanya beda-beda, tergantung dari kreasi pendetanya. Ya, kalau pendetanya semakin kreatif ya, nanti semakin ramai ya pengikutnya. Nah, kaum muslimin diingatkan oleh Allah jangan seperti mereka. Dulu orang musyrikin juga sama, makanya semuanya sama agama paganis penyembah berhala, tapi alirannya beda-beda. Ada aliran Lata, ada aliran Uzza, ada aliran Manat, ada aliran Hubal. Dan mereka itu beda-beda. Ya. Nanti punya pemahaman yang berbeda-beda. Musyrikin Madinah, musyrikin Mekah, sama-sama musyrikin. Tapi musyrikin Madinah dan musyrikin Mekah punya aturan yang berbeda. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah, jangan seperti mereka. Bukan berarti begini, kalau ada orang yang mengikuti partai terus jadi musyrik, kan ya? Ada salah satu dai yang pernah menyampaikan ceramah kemudian menyinggung ayat ini, dan waktu itu di masjid kampus, ya. Jadi dia bilang berpecah belah itu akan menjadi musyrik. Kemudian menyinggung ayat ini, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Padahal maksud ayat ini adalah melarang jangan tasyabuh seperti orang musyrik. Jangan tiru-tiru orang musyrik yang dia punya hobi, suka membuat-buat sesuatu yang baru dalam agama. Akhirnya agamanya pecah berkeping-keping menjadi banyak aliran. Qala Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Kita akan baca pertama pernyataan seorang ulama tabi'in Fudail bin Iyad. Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Siapa yang dia bermajlis bersama sahibu bid'ah, maka waspadai dia. Jadi dia ketika belajar itu senangnya nyari yang nyeleneh-nyeleneh, yang menyimpang-menyimpang. Saya suka kajian yang kayak gitu, yang nyeleneh-nyeleneh itu senang. Kalau yang lurus-lurus ya, itu kaku ya, boseni. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'tal hikmata. Dan siapa yang bermajlis bersama sahibul bid'ah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia tidak akan diberi hikmah, maksudnya diberi ilmu. Wa uhibbu ay yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadidin. Dan saya ingin kalaupun saya jejeran sama penghuni bid'ah, sama ahli bid'ah, ada benteng dari besi yang menghalangi antara kami dengan mereka. Akulu indal Yahudi wan Nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'atin. Aku makan bersama Yahudi atau dengan orang Nasrani lebih saya sukai dibandingkan saya makan bersama ahli bid'ah. Ya. Karena kalau makan sama Yahudi dan Nasrani, mereka itu neng-nengan, saling jaim. Kenapa? Enggak mau buka diskusi. Takut ya. Wah, nanti kalau saya buka diskusi nanti kalah debat, malah memalukan. Tapi kalau sama ahli bid'ah, buka diskusi, nah, ruwet di situ. Panjang, baik, diskusi kita skors sementara untuk sholat isya atau break dulu, nanti lanjut sekian bulan lagi, diskusi lagi, dan itu bikin pusing. Makanya debat itu melelahkan ya, debat itu melelahkan, apalagi dengan ahli bid'ah. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ahlul bid'ah la yambagi li ahadin ayu jalisahum wala yukhalitahum wala ya'nasa bihim. Ahlul bid'ah tidak selayaknya bagi siapapun untuk duduk bersama mereka, kemudian gabung bersama majelis mereka dan akrab bersama mereka, karena nanti suasananya, diskusinya sudah gak nyambung. Apa yang kita dengar sudah berbeda, gak nyaman rasanya. Dan prinsip ini sebagaimana dulu diajarkan para ulama untuk ahli sunnah, juga diajarkan oleh para ahli bid'ah di zaman kita untuk sesama ahli bid'ah. Makanya mereka ketika ngaji ya pilih-pilih juga. Ya kalau ngaji ya ustadznya sendiri ya, jangan sampai ustadz yang lain, karena nanti tidak sakit hati. Apalagi kalau kemudian sudah menyinggung masalah prinsip, nah beda ada prinsip di situ mungkin sakit hati. Nah, padahal itu prinsipnya ahlu sunnah ketika mereka menasihati murid-muridnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.